السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun antum semua berada, mudah-mudahan di bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, Allah juga berkenan memberkahi dan memuliakan seluruh aktivitas kehidupan kita di bulan ini, termasuk yang kita lakukan pada hari ini, pada saat ini. Dan mudah-mudahan Allah Jalla sya'nuhu wa ala senantiasa melengkapi makna demi makna terbaik buat kita di bulan Ramadan ini. Tentunya nilai-nilai yang berkaitan dengan pembangunan nilai kemanusiaan kita, pembangunan nilai kehambaan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di mana bulan Ramadan ini menjadi wadah yang paling paripurna, ya, yang bisa memberikan kepada kita cara-cara terbaik untuk menyempurnakan diri kita sebagai manusia di hadapan sesama, dan menyempurnakan konteks diri kita sebagai hamba Allah di hadapan Allah Jalla sya'nuhu wa'ala. Sore hari ini kita masih berbicara tentang dampak negatif, dampak dan akibat dari perbuatan dosa dan maksiat. Masih membahas kitab Adda wa Dawa, Al-Jawabul Kafi Liman Sa'ala Anid Dawa Isyafi. Sore hari ini kita akan masuk pada bahaya yang ke-10. Ya, banyak sekali bahaya dan akibat yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim di dalam kitab ini. Ya, banyak kitab yang sudah meringkasnya sedemikian rupa. Tapi naskah asli dengan ucapan-ucapan beliau yang original itu memberikan makna tersendiri, menunjukkan kedalaman pemahaman beliau, kehati-hatian beliau, dan sudut pandang beliau yang begitu luas memandang persoalan dosa dan kemaksiatan ini, dan bagaimana pengaruh dosa dan kemaksiatan ini bisa memberikan nilai-nilai negatif pada diri seorang hamba pada berbagai sisi kehidupannya. Ini tentunya berdasarkan an-nazar asy-syar'i, cara berteori yang benar menurut dalil-dalil kitabullah dan sunnah Nabi, wal fahmus sahih alaihi allazi alaihi salafu hadzal ummah, pemahaman yang benar yang dimiliki oleh salafu hadzal ummah, oleh para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, plus at-tajarib asy-syakhsiyah, pengalaman-pengalaman pribadi. Karena masing-masing di antara ahli ibadah, masing-masing muslim dan muslimah itu memiliki pengalaman-pengalaman pribadi, pengalaman-pengalaman personil di dalam masalah ibadah. Setiap pengalaman tersebut memberikan pelajaran-pelajaran yang berbeda. Setiap pengalaman-pengalaman tersebut memberikan nazar atau teori yang berbeda tentang bagaimana pengaruh dosa dan kemaksiatan itu dalam kehidupan seseorang. Karena masing-masing di antara pribadi muslim dan muslimah itu punya PR yang berbeda-beda. Karena masing-masing kita dilahirkan dengan karakter yang berbeda-beda, kesiapan mentalitas yang berbeda-beda, posisi keimanan yang berbeda-beda, kualitas ibadah yang berbeda-beda, kedekatan dan kejauhan diri kita dengan ilmu dan pengamalan yang berbeda-beda, sehingga masing-masing tentunya memiliki pengalaman yang berbeda-beda. Nah, beliau mencoba melihat dari sudut pandang yang luas, tidak saja pada sudut pandang orang yang misalnya ahli ibadah ketika dia mengamalkan atau mengerjakan kemaksiatan, tapi juga bagaimana seorang yang sudah tenggelam begitu jauh dalam kemaksiatan, atau orang yang baru saja mulai terprovokasi oleh setan dan hawa nafsunya sehingga melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Seluruh sudut pandang itu lengkap dikabarkan oleh beliau di dalam kitab beliau ini. Yang ke-10 kata beliau, wa minha annal ma'asi tazra'u amsalaha wa yana, kemaksiatan itu dapat menanamkan atau menumbuhkan kemaksiatan yang lain. Masing-masing di antara maksiat itu akan melahirkan kemaksiatan yang lain. Hatta ya'izza 'ala 'abdi mufaraqatuha, sehingga seorang hamba itu kesulitan untuk meninggalkan perbuatan maksiat tersebut. Wal khuruj minha, kepayahan untuk berusaha keluar dari jeratan maksiat tersebut. Qala ba'du salaf, sebagian ulama ussalaf mengatakan, inna min uqubatis sayyi'atis sayyi'ata ba'daha, setiap kejahatan, setiap kejelekan itu akan diberikan hukuman dengan lahirnya kejelekan yang lain. Ini salah satu di antara bentuk hukuman. Wa inna min ba'daha, begitu juga setiap kebajikan akan diberikan pahala selain daripada pahala di akhirat nanti, yaitu pahala berupa kebaikan yang akan lahir sesudahnya. Fal'abdu idza 'amila hasanatan qalat ukhra ila jambiha, ketika seorang hamba melakukan kebajikan misalnya, ada kebajikan lain yang akan membisikkan sesuatu. Ya. I'malni ayda. Tolong aku juga dilakukan. Jadi kebaikan yang lain akan seolah-olah berbicara, misalnya seseorang membaca Al-Quran ya, setiap saat, lalu sholat malam akan berkata, i'malni, kerjakanlah aku. Ya. Begitu dia melakukan sholat malam, nanti sedekah akan berteriak, i'malni, kerjakan juga aku. Jadi seolah-olah masing-masing di antara kebaikan itu akan menyuarakan apa yang menjadi hasratnya untuk diamalkan oleh orang tersebut. Faidah amilah qalat tsalitsah kadzalik wa halumma jarra, begitu seterusnya. Amalan yang ke-1, yang ke-2, yang ke-3, ke-4, ke-5 akan datang bertubi-tubi. Fatada'a ribhu, maka keuntungan yang didapatkan oleh seorang hamba dari kebajikan tersebut akan berlipat ganda. Watazayadat al-hasanat, segala kebajikan yang dilakukan seorang hamba itu akan bertambah-tambah. Wa kadzalika janibus sayyiat, hal yang sama berlaku juga untuk kemaksiatan. Jadi kalau seseorang mengerjakan satu perbuatan dosa, dosa lain akan teriak. Ya, kalau kita mencuri ya, minuman keras akan teriak, kenapa enggak sekalian minum aku saja? Ya, ketika ditenggak minuman keras, judi akan berteriak, sekalian aja kerjakan aku. Begitu seterusnya, sehingga seseorang akan banyak melakukan kemaksiatan demi kemaksiatan. Hatta tasiru ta'at wal ma'asi hay'atin rasikhah, kemaksiatan atau kebaikan ketika dilakukan secara terus-menerus seperti tadi, itu akan menjadi semacam sebuah lembaga yang mengakar kuat dalam diri seorang hamba. Wasifatin lazimah, bahkan sudah menjadi karakter ya, karakter yang pasti akan melekat pada diri seseorang. Wa malakatin sabita ya, malakat ini disebut oleh masyarakat Arab sesuatu yang bisa keluar dari diri seseorang secara otomatis. Ya, misalnya orang yang sudah terbiasa mengucapkan kata-kata jorok ya, maka kata-kata itu akan secara otomatis keluar bahkan tanpa dia sadari. Itu namanya malakat. Ya. Sama dengan orang yang berbicara fasih dalam satu bahasa, ya. Tanpa sadar dia sedang berbicara dengan bahasa lain, bahasa yang sudah menjadi kefasihannya ini nggak sengaja keluar tanpa terkontrol. Itu namanya malakat. Jadi begitu juga kemaksiatan dan kebaikan itu bisa menjadi malakat. Menjadi sesuatu yang secara otomatis akan dikerjakan seseorang, secara otomatis akan dilakukan seseorang, bahkan tanpa kontrol dari keinginannya sendiri. Walau attala al-muhsin at-ta'at ladaqat alaihi nafsuh. Kalau orang misalnya yang terbiasa melakukan kebaikan, lalu dia nganggur sejenak, libur sejenak melakukan kebaikan tersebut, dadanya itu akan sesak. Wadaqat alaihi al-ardu bima rahubat, seolah-olah bumi ini menjadi sempit. Wa ahassa min nafsihi ka'annahu al-hut idza faraqa al-ma. Jadi diibaratkan begini, seperti seekor ikan yang berada di dalam air yang tiba-tiba keluar dari habitatnya, jauh dari air, kira-kira seperti itu perumpamaannya. Hatta yu'awiduha wa taskun nafsuhu wa takhiru 'ainuha. Ketika seseorang itu misalnya sudah terbiasa meninggalkan perbuatan baik tadi, dia akan kesulitan untuk meninggalkannya. Tetapi begitu itu berlalu dalam masa waktu yang panjang, lama-lama akhirnya dia merasa nyaman. Ya maaf, seperti orang yang masuk ke dalam WC, ya merasa jijik, tapi begitu sudah berada lama di dalamnya, kadang-kadang sudah terbiasa. Ya, orang yang biasa melakukan kebajikan lalu meninggalkannya, dadanya sesak, ya seolah dunia ini sempit. Tapi begitu itu dibiasakan lagi, ditinggalkan dan ditinggalkan, lama-lama dia nyaman untuk meninggalkan kebajikan tersebut. Kira-kira seperti itu. Kemaksiatan juga demikian. Walau attalal mujrimu al-ma'siyata wa aqbala 'ala at-ta'ah. Seorang yang biasa melakukan kemaksiatan lalu dia berubah mencoba melakukan perbuatan baik, ladaqat 'alaihi nafsu. Jiwanya juga menjadi sempit, wadaqat 'alaihi al-ardu bima rahubat, ya. Bumi terasa sempit. Wadaqa sadru wa a'yaq alaihi madzahibu, segala aktivitasnya itu seolah berat semuanya, ya. Langkah kaki dia mau melakukan kebaikan itu berat karena dia sudah terbiasa melakukan kemaksiatan. Hatta yu'awiduha, sampai kemudian dia terbiasa dengan kebaikan-kebaikan tersebut, barulah dia mulai merasakan kenyamanan. Ya, jadi kebalikan dengan perbuatan baik tadi. Hatta inna katsiran minal fusaq la yuwaqi'u al-ma'siyata min ghairi ladzatin yajiduha wala da'iyatin ilaiha illa lima yajidu min al-alami bi mufaraqatiha. Sebagian di antara ahli maksiat kondisinya malah begini, kata beliau. Maksiat itu sudah terlalu banyak dia lakukan sehingga dia enggak merasakan lagi kelezatannya. Orang yang sudah biasa meminum minuman keras, maaf, terbiasa berzina, semuanya menjadi kering, ya. Semua menjadi hampa, menjadi hambar, tidak ada rasanya lagi. Ketika melakukan kemaksiatan itu dia udah gak ngerasakan enaknya lagi. Tetapi dia tetap gak bisa meninggalkannya. Kenapa? Karena kalau ditinggalkan sejenak saja, itu rasa sakitnya luar biasa. Begitu dilakukan gak enak, ditinggalkan juga gak nyaman. Ya. Dilakukan gak enak, ditinggalkan justru lebih menyakitkan hati. Akhirnya mereka terpaksa melakukan juga. Ini yang dialami oleh sebagian kalangan ahli maksiat. Kama sarraha bidzalika Syekhul Qaum Al-Hasan bin Hani, ya, Al-Hasan bin Hani yang mendapatkan gelar Syekhul Qaum, pernah menyebutkan sebuah syair. Wa ka'sin syaribtu 'ala ladzah. Satu gelas ini berisi minuman yang aku nikmati dengan penuh kenikmatan. Wa ukhra tadawaitu minha biha. Sementara satu gelas yang lain itu berisi obat yang harus aku minum karena aku kesakitan. Artinya apa? Beliau berusaha menggambarkan kondisi ahli maksiat, di mana dia berusaha menikmati maksiat itu dengan penuh kelezatan, tapi di sisi yang sama dia harus minum obatnya. Gimana orang itu menikmati yang enak bersama dengan yang pahit sekaligus. Artinya kenikmatan dari maksiat itu akhirnya lenyap, tetapi dia tidak bisa meninggalkan kemaksiatan itu juga. Kira-kira demikian. Ahli syair yang lain mengatakan, wa kanat dawai hiya da'i bi ainiha. obatku, ya penyakitku juga. Apa yang aku minum sebagai obat, itu juga sebagai penyakitku. Kama yatadawa syaribul khamri bil khamr. Seperti penenggak minuman keras, ya, yang berusaha mengobati dirinya dengan minuman keras. Nah, jadi artinya apa? Apa yang dilakukan, kemaksiatan yang dilakukan itu sudah enggak memberikan nilai baik bagi jasmani mereka lagi. Tetapi mereka harus melakukannya itu, karena bagi mereka itu adalah upaya untuk mengobati dirinya mereka, diri mereka sendiri. Ini konteks ahli maksiat di mana-mana seperti itu. Ada orang yang sudah terbiasa merokok, terkena penyakit. Setiap merokok dia batuk-batuk. Ngerokok dia bisa saja muntah-muntah. Pokoknya tersiksa. Tapi kalau dia nggak ngerokok, lebih tersiksa lagi. Sehingga akhirnya dia berada dalam dua siksaan yang berbeda. Inilah akibat perbuatan maksiat. Ya. Akibat perbuatan dosa. Candu yang ada dalam rokok, sebagaimana candu yang ada dalam minuman keras, itu membuat seseorang itu menjadi terikat perasaannya dengan kemaksiatan tadi. Dia merasa tidak mampu untuk meninggalkannya, meskipun sesuatu tersebut sudah jelas-jelas memberikan mudarat. Jadi kalau dilihat dari sisi ini, sering ya para pakar mengatakan orang yang merokok itu jauh lebih parah. Ya, yang namanya minuman keras itu bagaimanapun banyak mengandung manfaat secara ragawi. Ada sebagian yang lezat dan nikmat untuk dinikmati, seperti wines misalnya. Ya, kemudian juga mengandung banyak nutrisi, antioksidan yang berguna untuk tubuh kita. Sementara orang yang merokok itu jelas zat yang ada dalam rokok itu 100% berbahaya. Pabriknya sendiri saja mengatakan itu membunuh. Jadi dari sisi ini orang yang merokok itu jauh lebih parah daripada orang yang menenggak minuman keras. Nah, karena minuman keras masih jelas manfaatnya itu secara medis, rokok sama sekali tidak. Dan kemudian kecanduan rokok ini, ya, saya juga pernah mengalami bagaimana kecanduan rokok tersebut, ya. Ketika kita berusaha meninggalkannya itu dengan berbagai macam upaya itu beratnya minta ampun. Ya, jadi kalau rokok itu sudah sampai ke tingkat addicted, ya, saya tidak menganggap setiap orang yang merokok itu mengalami addicted, ya. Kalau addicted itu kita tidak merokok dalam waktu beberapa jam saja, itu seperti mau pingsan. Itu addicted. Saya katakan demikian, ya. Makanya bagi teman-teman yang masih merokok, jangan memulai, ya, sebelum mengalami hal yang seperti itu. Ya, yang sudah addicted seperti dulu saya merasakan gitu loh. Yang namanya asap rokok kalau keluar itu mubazir, ya. Itu sama saja enggak ngerokok. Jadi dihisap sampai tidak ada yang keluar sama sekali. Itu baru merasakan nikmatnya. Kalau enggak itu sama saja enggak ngerokok. Itu sudah addicted, saya katakan. Bahkan abunya saya terasa enak. Abu rokok itu terasa enak. Ya, maka saya katakan bagi yang belum sampai ke level ini, cobalah berhenti lekas-lekas. Karena kalau sudah sampai ke tingkat ini, ya, jangankan satu hari, berapa jam saja kita tidak ngerokok, itu sudah mau pingsan. Ya, selama satu bulan, itu berupaya kita mengkonsumsi jamu segala macam supaya badan kita tegar, nggak tegar-tegar. Ya, keluar dari rumah itu seperti orang baru turun mabuk dari laut. Jalan itu parah. Ya, itu yang dirasakan. Ya, selama berbulan-bulan itu dirasakan. Ya, dalam proses meninggalkan yang namanya rokok. Jadi saya kembalikan kepada pembahasan, maksiat itu seperti itu, ya. Karena melakukan tindakan yang diharamkan, baik itu secara qat'i maupun secara aradi seperti rokok misalnya, itu tetap merupakan perbuatan maksiat yang akan menanamkan dalam diri seorang hamba itu penyakit yang disebut dengan taulid as-sayiat, melahirkan keburukan-keburukan yang lain. Wala yazalul abdi yu'ani at-ta'ah wa ya'lafuha wa yuhibbuha wa yu'thiruha hatta yursil Allah birahmatihi ilaihi al-malaikata ta'uzzuha ilaiha. Maaf, ta'uzzuhu ilaiha azza. Seorang hamba itu akan terus melakukan ketaatan, akan berusaha untuk mengakrabkan dirinya dengan ketaatan, berusaha mencintainya, mendahulukan ketaatan daripada kemaksiatan, sampai Allah akan mengirimkan malaikat rahmat. Ya, malaikat rahmat itu akan menopang dirinya melakukan kebajikan tersebut. Watuharriduhu alaiha, berupaya memberikan motivasi kepadanya. Watuza'izuhu an firasihi wa majlisihi ilaiha. Bahkan secara tiba-tiba saja ketika dia sedang duduk, dia itu tergerak untuk melakukan perbuatan baik tadi. Sedang tertidur, tergerak untuk melakukan perbuatan baik tadi. Ya, secara otomatis dia mau melakukan perbuatan baik tersebut karena dia sudah terbiasa dengan perbuatan baik tadi. Makanya banyak sekali amalan-amalan yang baik itu yang disertakan ungkapan para malaikat. Jadi para pensyarah hadis mengatakan itu menunjukkan amalan tersebut memiliki banyak keutamaan. Karena setiap keutamaan yang kita lakukan itu para malaikat pasti akan mendoakan kita. Mulai kita menuntut ilmu saja para malaikat itu sudah mendoakan kita. Bahkan seluruh binatang melata maupun yang ada di dalam tanah dan lautan itu mendoakan kita. Ya, seluruh binatang. Para malaikat di langit juga mendoakan kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala ma yaminu shufuf. Salah satu contohnya misalnya Allah dan para malaikat akan mendoakan, ya. Akan mendoakan orang-orang yang salat di bagian shaf depan bagian kanan, ma yaminu shufuf. Itu kenapa demikian? Karena memang amalan tersebut memiliki keutamaan. Kalau memiliki keutamaan pasti akan didoakan oleh para malaikat. Nah, doa para malaikat ini terjadi di majelis ilmu, pada saat orang melakukan sholat malam, saat orang membaca Al-Quran di sepertiga malam dan melakukan sholat di waktu tersebut, ya. Dan banyak kebajikan-kebajikan yang lain yang dilakukan oleh manusia yang akan diberikan penopang dari malaikat. Nah, itu akan terjadi ketika seseorang sudah begitu akrab dengan kebaikan yang dia lakukan. Maka pertolongan malaikat itu menjadi sebuah kepastian. Ya, seorang itu seolah-olah dibangkitkan dari duduknya, dibangkitkan dari tidurnya hanya semata-mata untuk melakukan kebaikan yang dia lakukan. Wala yazalu ya'lafu al-ma'asi wa yuhibbuha wa yu'siruha hatta yursilallahu alaihi as-sayatin ta'uzuhu ilaiha azza. Begitu juga orang yang melakukan kemaksiatan. Tadinya dia enggak nyaman, lama-lama dia mulai nyaman, mulai senang, mulai membiasakan diri dengan maksiat, melakukannya secara berulang-ulang sampai akhirnya Allah akan mengirim para setan yang akan memotivasi dirinya. Ya, jadi para syaitan itu memang membisikkan ya kepada para wali-walinya, wali-wali setan, itu orang-orang yang sudah terbiasa dengan kemaksiatan, terbiasa dengan kekufuran itu menjadi wali-wali setan. Nah, kalau orang sudah jadi wali-wali setan, itu selalu dibisikkan oleh yuhi ba'duhum ila ba'din zuhrafal qaul. Jadi setan itu berusaha menggambarkan yang jelek itu jadi baik semua gitu loh. Menampakkan segala yang jelek itu menjadi indah semuanya. Ya. Perbuatan yang begitu menjijikkan dalam pandangan manusia, bahkan binatang sekalipun, itu akan dianggap indah oleh seseorang. Karena setan sudah menghiaskan. Wa yuhi ba'duhum ila ba'din zuhrafal qaul. Masing-masing berusaha untuk menghiaskan perbuatan buruk tersebut kepada wali-walinya. Ya, setan berusaha menggambarkan perbuatan jelek itu di hadapan para walinya sehingga seolah-olah menjadi sesuatu yang indah sekali, nyaman untuk dirasakan. Fal awal qawla jundillah فالأول قوى جند الطاعة بالمدد. Ya, di bagian awal tadi sudah disebutkan bahwa orang-orang yang berbuat kebaikan itu dikuatkan oleh bala tentara, ya, yang mengajak kepada kebaikan itu para malaikat agar dia itu bisa melakukan kebaikan dengan pertolongan yang bermacam-macam. فصاروا من أكبر أعوانه, sehingga dia menjadi a'wan, menjadi bala tentara malaikat, menjadi kalau kita menyebutnya sebagai aulia Allah, wali-wali Allah atau aulia Ar-Rahman. Wa hadha qawa jundal ma'siyah, sementara golongan yang kedua itu diperkuat oleh bala tentara setan dengan berbagai macam pertolongan. Fakanu a'wanan lahu, sehingga menjadi bala tentara setan atau yang disebut dengan aulia usyaitan. Nah, para wali-wali Allah dan wali-wali setan ini adalah mereka yang berproses gitu loh. Enggak setiap ahli maksiat menjadi wali-wali setan, enggak. Enggak setiap orang yang berbuat kebaikan akan menjadi wali-wali Allah, tidak. Itu ada prosesnya. Yaitu dijelaskan panjang lebar oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Al-Furqan baina auliya'ir rahman wa auliya'is syaitan. Ya, pembeda antara wali-wali Allah dengan wali-wali setan. Jadi untuk bisa menjadi wali-wali Allah itu berproses. Seseorang itu berproses dengan ibadah demi ibadah. Dan seseorang tidak bisa memastikan dirinya atau orang lain sebagai wali-wali Allah, kecuali yang sudah dipastikan oleh Allah dan Rasulnya. Allah dan para sahabat itu adalah wali-wali Allah, itu jelas. Karena nasnya jelas. Sementara antara sesama mukmin itu tidak bisa menegaskan secara mutlak fulan adalah wali Allah. Ya, ungkapan yang mengatakan la ya'riful waliya illa wali, yang mengetahui wali adalah wali, itu adalah ungkapan talbisu iblis, ya. Itu merupakan bagian dari konteks iblis, ya, yang membuat subhat dalam diri manusia. Ya, sehingga seorang merasa ujub, merasa dirinya adalah wali. Nah, dengan itu dia bisa melihat orang lain sebagai wali. Itu adalah talbisu iblis. Ya, banyak orang yang mengalami talbis iblis semacam ini. Karena wali-wali Allah ini, ya, bertakwa dalam posisi yang tertinggi. Dan seseorang tidak bisa mengklaim dirinya sebagai orang yang bertakwa. Bagaimana enggak? Umar bin Khattab ini kan sudah jelas wali-wali Allah. Tapi beliau sendiri bertanya kepada Hudzaifah bin Al-Yaman, apakah Nabi menyebutkan nama aku termasuk di antara orang-orang yang munafik? Ya, jadi mereka, para wali-wali Allah ini ada orang-orang yang tawadu, yang tidak mengklaim dirinya sebagai wali-wali Allah. Nah, maka tidak ada ungkapan yang benar dari para ulama ussalaf, ya, yang membenarkan seseorang untuk mengklaim dirinya sebagai wali, lalu dengan itu dia bisa menunjuk orang lain, si fulan adalah wali. Rajulun salihun waliyullah, misalnya. Si fulan itu orang salih, wali Allah, ya. Lalu orang-orang memandang dirinya sebagai wali-wali Allah, ya. Wal iyadz billah summa al iyadz billah, ya, semoga Allah menjaga diri kita dari klaim-klaim seperti itu. Ketakwaan itu tidak bisa diklaim oleh seseorang. Saya adalah orang yang bertakwa, saya adalah wali Allah, saya orang yang dekat kepada Allah sehingga saya tahu mana yang wali, mana yang bukan. Ya, sekali lagi, ikhwas kalian fiddin, kewalian itu hanya Allah yang Maha mengetahui. Sebagaimana orang yang mati dalam keadaan syahid itu hanya Allah dan Rasul yang tahu. Yang tidak bisa dipastikan, tidak bisa kita katakan si fulan mati sebagai syahid, kecuali kita mengatakan fulanun syahidun insyaallah, fulan itu syahid insyaallah, padahal sudah jelas-jelas dia meninggal fisabilillah ini. Tapi untuk mengatakan fulanun syahid, kita hanya diperbolehkan mengatakan fulanun syahidun insyaallah, mudah-mudahan syahid, ya. Jadi ikhwas kafidin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Qadil Qudat Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, bahwa perbuatan maksiat akan melahirkan perbuatan maksiat yang lain. Kemudian yang lain, yang ke-11, dampak yang ke-11 adalah al-ma'asi tud'iful qalba. Maksiat itu dapat melemahkan hati seseorang, melemahkan jiwa seseorang. Wa minha wa huwa min akhwafiha 'alal 'abdi. Ini termasuk yang paling dikhawatirkan, ya, pada diri seseorang. Annaha tud'iful qalba an iradatih. Kemaksiatan itu bisa menyebabkan hati itu lemah. Gairah dia melakukan kebaikan itu menjadi lemah. Fataqwa iradatul maksiat. Keinginan berbuat maksiat itu yang semakin hari justru semakin berkobar-kobar. Wa tad'ufu iradatut taubah. Keinginan taubat sedikit demi sedikit mulai menjauh. Jadi orang yang melakukan kemaksiatan, misalnya di awal waktu dia merasa ingin bertaubat. Tapi begitu kemaksiatan dilakukan terus-menerus, keinginan untuk bertobat semakin hari semakin tipis. Ah nanti saja, ah nanti saja, ah nanti saja. Bahkan akhirnya hilang sama sekali. Ila antan saliha min qalbihi iradat taubatil kulliyah. Sampai keinginan taubat itu hilang sama sekali dari hatinya. Falau mata nisfuhu lana taba ila Allah. Padahal kalau hati itu sudah mati separohnya saja, itu orang sudah sulit untuk diharapkan bertobat. Fayati minal istighfar wa taubatil kadzabin. Kalaupun orang itu mengucapkan istighfar atau taubat, itu hanya taubat secara lisan saja. Istighfar secara lisan yang disebut dengan taubatul kadzabin, taubatnya pembohong. Hanya di lisan, hanya dengan lisannya saja, bisyain kasir. Meskipun dia mengucapkan banyak istighfar, mengatakan dirinya taubat dan lain sebagainya. Wa qalbu ma'qudun bil maksiat. Karena hatinya itu masih melekat dengan maksiat. Musirun 'alaiha, masih terus melakukan kemaksiatan. Azimun 'ala muwaqqatiha mata amkanahu. setiap waktu dia selalu berkeinginan melakukan kemaksiatan. Kapan saja dia bisa melakukannya, dia akan melakukannya. Ya. Jadi di satu waktu seolah-olah dia mengucapkan istighfar, tapi di waktu yang sama, keinginannya berbuat maksiat itu selalu berkobar-kobar. Ya. Kapan saya bisa melakukannya? Bahkan maksiat yang tidak bisa dia lakukan, itu dia imajinasikan untuk bisa dia lakukan. Sementara ucapan lisannya selalu mengucapkan istighfar. Ini yang disebut dengan istighfar dan taubatul kadzabin. Ya, sekali lagi ini merupakan wahada min a'wamil amrat. Wa aqrabiha ilal halak, ya. Ini merupakan penyakit yang paling berat, ya, yang paling mudah menghantarkan seseorang kepada kebinasaan, ya. Yang paling mudah menghantarkan seseorang pada kebinasaan. Jadi ini yang ke-11, ya, bahwasanya kemaksiatan itu bisa melemahkan hati sampai menghilangkan keinginan tobat sama sekali. Ini wajib diwaspadai, ikhwas kalian fiddin yang dimuliakan Allah. Kemudian yang ke-12, al-ma'asi taslahu al-qalba an istiqbahiha. Yang namanya kemaksiatan itu bisa mencabut pandangan buruk terhadap maksiat yang ada dalam hati kita. Setiap muslim itu kan pasti menganggap jelek kemaksiatan. Setiap muslim. Zina itu jelek, ya. Minum-minuman keras itu jelek. Menzalimi orang lain itu jelek. Korupsi itu jelek. Maling itu jelek. Mencuri itu jelek. Menyakiti orang lain dengan cara apapun itu jelek. Itu hati kita secara normal sebagai seorang mukmin dan mukminah pasti akan memiliki perasaan tersebut. Tapi dosa bisa akan mencerabut, ya, perasaan tersebut sedikit demi sedikit. Wa minha annahu yansarihu minal qalbi istiqbahuha. Kadang-kadang dosa itu bisa mencabut pandangan jelek terhadap maksiat yang ada dalam hati kita. Fatasiru lahu adah, karena kemaksiatan itu sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi lifestyle seseorang, ya, lifestyle-nya itu maksiat. Fala yastaqbih min nafsihi ru'yatan nas lahu kullahum wala kalamahum fihi. Bahkan bukan hanya pandangan jelek terhadap maksiat tadi. Orang-orang yang ngomongin dia, ya, yang memandang jelek perbuatan dirinya, lihat si fulan, dulunya rajin ke masjid, sekarang rajin maksiat. Itu udah enggak didengar lagi sama dia. Sudah dianggap angin lalu. Jadi orang mengecam dia, itu dia enggak peduli lagi. Seharusnya perasaan ini kan dimiliki seseorang di jalan Allah. La yakhafuna laumata laim. Kemarin sudah kita jelaskan, hakikat jihad fisabilillah adalah ketika seseorang sudah enggak takut sedikit pun dengan celaan orang yang mencela. Itu hakikat jihad. Berperang fisabilillah dengan senjata mengorbankan nyawa, itu hanya bagian dari jihad. Jihad yang sesungguhnya adalah ketika seseorang tidak memperdulikan celaan orang terhadap dirinya ketika dia melakukan kebaikan. Itulah jihad yang sesungguhnya. Makanya akbarul jihad, jihad yang paling besar itu adalah qaulul haqqi amama sultanin jair. Ya, qaulul haqqi amama sultanin jair. Ucapan yang benar yang disampaikan seseorang di hadapan penguasa secara langsung. Karena dia udah enggak takut dengan siapapun. Itulah jihad yang paling tinggi. Jihad bila kita berperang berjihad dengan berperang, ya, itu hanya terjadi pada masa-masa tertentu saja. Hanya pada saat qital itu disyariatkan atau diperbolehkan. Hanya pada saat qital itu diperbolehkan atau disyariatkan. Ketika tidak, tidak berlaku. Tetapi sepanjang waktu itu disyariatkan. Ini sudah dianggap sebagai puncaknya kemaksiatan, puncaknya kelezatan maksiat. Orang yang seperti ini bangga dengan kemaksiatannya, ya. Hatta yaftakhiru ahaduhum bil maksiat, sehingga sebagian di antara mereka berbangga dengan maksiatnya. Wa yuhadditsu biha man la ya'lamu annahu amilaha. Bahkan dia dengan bangganya mengabarkan kepada orang lain yang belum melakukan kemaksiatan tersebut. Aku tadi malam begini loh. Kemarin aku melakukan ini dan itu. Nah, ini yang disebut dengan al-mujahirin. Al-mujahirin orang yang melakukan maksiat terang-terangan yang disebutkan di dalam hadis, ya. Al-mujahirin ini orang-orang yang memang mereka sendiri senang maksiatnya itu ditonton gitu, diketahui orang banyak. Sehingga mereka termasuk salah satu di antara kelompok yang kita boleh menggibah mereka. Kan gibah itu diperbolehkan, dalam beberapa kondisi. Salah satunya ketika orang yang berbuat maksiat memang menyebarkan kemaksiatannya. Maka ketika kita membicarakan maksiatnya, ketika kita membicarakan maksiatnya, itu bukan lagi ghibah. Tidak lagi diharamkan. Kenapa? Karena orang itu memang tanpa kita bicarakan pun maksiatnya, dia memang sudah senang mengumbar maksiatnya. Tetapi Al-Imam Asy-Syaukani mengatakan, meskipun seseorang itu boleh menyebarkan, menyampaikan maksiat yang sudah dipertontonkan oleh pelakunya sedemikian rupa, dia enggak boleh mengotori mulutnya dengan menyebut-nyebut kemaksiatan tadi terus-menerus. Karena ad-daruratu tuqaddaru biqadriha. Yang namanya diperbolehkan maksiat dalam kondisi tertentu itu kan terpaksa. Yang terpaksa itu enggak boleh dilakukan secara berlimpah-limpah. Ada ukuran dan takarannya. Sama juga dengan makan makanan yang diharamkan ya. Dalam kondisi sekarang ini misalnya ya, ada orang-orang yang kepayahan, enggak ada makanan, terpaksa harus makan makanan haram, enggak apa-apa. Kalau memang dia mengkhawatirkan mati, enggak ada makanan, saya enggak ada makanan, gimana keluar rumah enggak bisa, kemana-mana enggak bisa, tapi saya enggak punya uang sama sekali untuk beli makanan. Ya, enggak ada yang menyediakan makanan untuk saya. Kalau kayak gini anak istri saya bisa mati. Bagaimana nih, ada tikus lewat ya, dibakar, dimakan misalnya. Makanan-makanan yang haram pun pada saat itu diperbolehkan. Tetapi kita tidak boleh berlimpah-limpah dalam melakukannya. Ya, tidak boleh berlebihan dengan menyetok makanan tadi misalnya, atau makan untuk memuaskan diri sudah merasa cukup di perut ya. Ditambah lagi ya, karena ternyata rasanya enak banget, enggak saya sangka selama ini. Akhirnya dinikmati sebisa mungkin. Enggak seperti itu juga. Maka ghibah juga demikian. Tapi secara umum, orang yang mempertontonkan maksiatnya, maka boleh digibah. Itu secara umum. Kullu ummati mu'afan. Setiap umatku pasti akan diampuni dosa-dosanya. Illa al-mujahirin. Ya, setiap umatku itu ada potensi dosanya bisa dihapus. Ada potensi dosanya bisa diampuni. Ada potensi dosanya bisa dimaklumi. Kecuali al-mujahirin, orang yang senang dosanya itu dipertontonkan. Wa inna minal ijar, di antara bentuk ijar, karena ijar itu kan macam-macam. Ada yang melakukan langsung di hadapan orang banyak, bermaksiat langsung di hadapan orang banyak. Atau misalnya kalau zaman sekarang divideokan, kemudian videonya dipertontonkan kepada orang banyak, itu artinya ijar. Tapi ada bentuk ijar yang lain. Misalnya orang yang ayasturallahu 'alal 'abdi tsumma yasbihu yafdahu nafsah. Dia sudah melakukan perbuatan maksiat, enggak ada orang yang tahu nih. Allah sudah nutup-nutupin perbuatan maksiatnya. Tapi kemudian di pagi hari justru dia sendiri yang mengumumkannya. Wa yaqul ya fulan. Hei fulan, amiltu yawma kadza wa kadza wa kadza. Tadi malam kemarin aku melakukan ini dan itu. Fa yahtik nafsahu, itu artinya dia apa namanya mencemari nama baiknya sendiri. Wa qad bata yasturhu rabbu. Padahal kalau dia enggak kabarkan, Allah sudah menutupi aib-aibnya. Ini salah satu bentuk ijhar. Nah, kalau orang sudah senang dengan maksiat, memang dia senang orang lain tahu. Jadi meskipun dia melakukannya di tempat yang tersembunyi, malah dikabarkan kepada orang lain agar orang lain tertarik dan mau melakukan perbuatan yang sama dengan dirinya. Orang yang kayak gini ini girang banget kalau ada orang alim, orang soleh kemudian terjebak dalam maksiat. Dia akan mengatakan, gimana, enak kan? Nah, rugi kamu selama ini enggak pernah melakukan. Ya. Ini ungkapan orang-orang yang memang sudah terlalu terbiasa dengan maksiat. Sehingga artinya apa? Artinya pandangan jelek terhadap maksiat itu sudah hilang. Rasa malunya di hadapan Allah, bahkan di hadapan manusia itu sudah hilang sama sekali. Nah, kalau sudah sampai ke tingkat begitu, ini orang yang sudah kena maksiat kronis. Ikhwah sekalian fiddin, sahabat muslim dan muslimah dimanapun antum berada. Karena pada saat itu sulit untuk menasihati dia. Dia yang justru jadi iblis bermuka manusia. Dia yang justru menasihati kita. Kalau orang terlalu alim, kalau orang terlalu soleh, ya sekali-sekalilah. Ya, jangan soleh-soleh amat. Ya. Jangan alim-alim amat. Ya. Namanya manusia sesekali berbuat dosa, wajarlah. Ya. Ini ucapan ahli-ahli maksiat yang sudah mujahirin namanya. Yang memang sudah kecanduan berbuat maksiat. Kalau ahli maksiat yang masih sadar dengan kemaksiatannya, jangankan orang lain, dirinya sendiri aja masih malu. Dia enggak bisa meninggalkan maksiatnya, tapi dia masih membenci kemaksiatan tadi. Sehingga kalau ada orang alim mau ngikut, udahlah. Kalau kamu kan sudah orang masjid, kamu enggak usah ikut-ikutan saya. Ya. Saya yang udah terlanjur, apa yang sudah terlanjur tercebur dalam dunia maksiat, terlanjur kotor ya, terlanjur najis, kalau kamu masih bersih udah enggak usah ikut-ikutan. Kita mungkin sering mendengarkan orang mengucapkan hal itu, padahal kita lihat dia melakukan kemaksiatan itu setiap hari. Tapi berarti Allah masih menjaga hatinya, masih belum hilang istiqbah, pandangan jelek dia terhadap maksiat itu masih belum hilang. Maka ada orang yang kerjanya mencuri, tapi anaknya disuruh ngaji, anaknya suruh belajar agama, bahkan dinasihatin, kamu kalau gede jangan kerja seperti bapak kamu ya. Ini berarti masih dijaga hatinya, masih ada istiqbah ya. Jadi orang-orang yang seperti ini masih sangat besar sekali kemungkinannya untuk bisa kembali kepada hidayah Allah. Tapi kalau istiqbah, pandangan jelek terhadap maksiat itu hilang, itu sudah bahaya. Wa minha, kemudian selanjutnya yang ke-13, anna kulla ma'siyatin minal ma'asi fahiya mirasun an ummatin minal umamin lati ahlakah Allah. Ingat bahwa segala bentuk kemaksiatan itu sudah ada contohnya pada umat-umat sebelumnya, secara langsung maupun tidak langsung, baik itu disebutkan secara spesifik dalam Quran maupun dalam hadis-hadis Nabi maupun tidak. Contoh-contohnya adalah lutiyah, homoseksualitas, miras kaum Lut, kita tahu ini adalah merupakan warisan dari kaum Nabi Lut ya. Itu disebut juga dengan kaum Sodom, sehingga perbuatannya disebut sodomi ya, perbuatannya disebut sodomi, itu nisbat, dinisbatkan kepada kaum Sodom. Dalam bahasa Arab disebut luti atau lutiyah, dinisbatkan kepada kaum Lut. Wa akhwal haqqi bizaid wa daf'uhu bin naqis, orang yang curang dalam timbangan ya, ngambil banyak ya, kalau ngasih dikurangin. Mirasu qaumi Syu'aib ya, ini warisan dari kaum Syu'aib yang mereka memang suka mengotak-atik timbangan dan takaran dalam jual beli ya. Ini kaum yang paling apa namanya, paling jahat dalam dunia bisnis. Wal ghulu fil ardi wal fasad mirasu qaumi Fir'aun. Kalau orang yang suka angkara murka di muka bumi, sok menang-menangan di muka bumi ya, ini warisan dari kaum Fir'aun ya. Fir'aun dan bala tentaranya itu kan merasa paling angkara murka karena raja mereka anggap sebagai Tuhan yang disembah ya. Oleh sebab itu mereka angkara murka di muka bumi ini. Wa takabbur wa tajabbur, sementara merasa diri kuat ya, merasa diri kuat, ngandelin kekuatan nih ya, itu miras kaumi Hud ya. Kaum Hud itu dikenal badannya gede-gede, besar-besar, makanya mereka bisa membuat rumah-rumah yang bagus di tempat-tempat yang susah ya, karena mereka dikenal orang yang secara fisik itu luar biasa. Mereka diberikan kelebihan fisik yang luar biasa, yang itu menjadi fitnah, bala dan cobaan buat mereka, sehingga kebanyakan di antara mereka gagal dalam ujian tersebut, sehingga mereka menentang para nabi. Mana nabi ngaku nabi tapi dari kalangan orang-orang yang badannya lemah ya, kami dong lebih kuat. Jadi mereka membanggakan kekuatannya. Jadi orang yang membanggakan kekuatannya itu berarti menjadi pengikut kaum Hud. Fal'asi labisu thiyabi ba'di hadhil umam wa hum a'da Allah. Setiap ahli maksiat itu berarti melakukan sebagian kemaksiatan yang sudah dilakukan oleh umat-umat sebelumnya. Mereka menjadi musuh-musuh Allah sebagaimana kaum-kaum tersebut menjadi musuh-musuh Allah. Ini banyak disebutkan ya dalam hadis-hadis sahih. Latattabi'anna sanana man kana qablakum. Kalian pasti akan mengikuti ya, adat kebiasaan orang-orang sebelum kalian, kemaksiatan dan dosa yang biasa dilakukan oleh orang-orang sebelum kalian. Shibran bi shibrin. Sejengkal demi sejengkal ya. Kemudian ba'an ya. Shibran bi shibrin, ba'an bi ba'in ya. Satu hasta demi satu hasta, zira'an bi zira'in. Zira'an bi zira'in. Satu hasta demi satu hasta, satu tombak mah ya. Ba'an itu lebih banyak diterjemahkan dengan tombak. Ba'an bibain, satu tombak demi satu tombak. Hatta walau dakhalu juhra dubbin, sehingga kalau mereka itu masuk ke lubang biawak, la dakhaltumu, kalian juga akan ikut masuk ke lubang biawak. Jadi artinya semua kejahatan orang-orang terdahulu itu akan diikuti oleh orang-orang di akhir zaman. Sebagian di antara sahabat bertanya, Al-Faris wa-Rum, apakah mereka Persia dan Romawi? Faman, kalau bukan mereka siapa lagi? Sebagian di antara sahabat bertanya, Al-Yahud wa-Nasara, apakah mereka Yahudi dan Nasrani? Faman, kalau bukan mereka siapa lagi? Jadi banyaknya ragam riwayat ini, ada Persia, Romawi, ini mewakili apa namanya kerajaan terbesar pada masa itu ya, mega king pada masa mega kingdom pada masa itu, kerajaan-kerajaan kolosal pada masa itu, agama kolosal pada masa itu. Sehingga artinya dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah di dalam Iqtida' Shiratal Mustaqim ini menggambarkan bahwa mereka itu sebagai perwakilan saja gitu loh. Jadi artinya akan kita ikuti itu bukan Yahudi dan Nasrani saja, kalangan Majusi juga, karena Persia itu kan agamanya Majusi. Orang-orang Majusi juga dan orang-orang ahli maksiat dari orang-orang dulu. Semuanya itu akan diikuti oleh orang di akhir zaman. Makanya saya sering mengatakan, zaman sekarang ini jangankan umat di luar Nabi Muhammad SAW, di kalangan luar umat Islam, kalangan umat Islam sendiri banyak yang melakukan kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan oleh umat-umat sebelum kita. Bahkan secara akumulatif dan juga secara majemuk, artinya seluruh perbuatan tersebut pernah dilakukan oleh sebagian di antara umat Islam. Misalnya begini, kalau di zaman kaum Nuh misalnya yang itu yang dominan di kalangan Nabi Syu'aib itu soal masalah timbangan saja ya, kecurangan dalam bisnis. Di masa Nabi Hud begitu, di masa Nabi Musa begini ya, masing-masing di antara kaum itu punya kejelekan sendiri-sendiri. Tapi di akhir zaman ini banyak di kalangan kaum muslimin yang bahkan melakukan itu semuanya. Sebagian ada yang curang di dalam bisnisnya, sebagian ada yang menggunakan sihir sebagai bagian di antara amalan sehari-harinya, aktivitas sehari-harinya. Seperti yang dilakukan oleh kaum Nabi Musa ya, di zaman Fir'aun. Mereka itu sangat dekat dengan sihir menyihir. Demikian juga sebagian di antara kaum yang mengaku sebagai muslim di zaman sekarang ini. Ya, kalau soal timbangan juga demikian, dalam pemerintahan juga demikian, soal homoseksual dan lesbianisme juga banyak terjadi. Ya. Bahkan di tempat-tempat yang seharusnya bersih dari homoseksual seperti pondok pesantren sekalipun bisa terjadi. Ya, kita tidak mengatakan pondok pesantren sebagai tempat banyak terjadinya homoseksual dan lesbianisme itu salah, sama sekali salah ya. Sama sekali salah, tetapi ketahuan di beberapa pesantren kejadian seperti itu yang kemudian akhirnya itu dijadikan sebagai salah satu di antara kesalahan besar di pesantren. Itu biasa di pesantren-pesantren banyak disebutkan kesalahan-kesalahan besar itu seperti mencuri, homoseksual dan lain sebagainya. Itu karena di pondok pesantren mereka dipantau. Mereka dipantau 24 jam. Teman-teman mereka, guru-guru mereka memantau. Sehingga apa yang mereka lakukan itu akan lebih mudah diketahui. Beda dengan orang-orang melakukannya di rumah. Ya, banyak orang tua yang enggak tahu anaknya berbuat jelek di luar, di rumah temannya, ya, di rumah tetangganya dan lain-lain, ya. Sementara di pesantren semuanya serba terkontrol. Jadi kalau dikatakan homoseksual dan lesbianisme itu hanya banyak terjadi di pesantren, itu salah besar. Itu hanya karena di pesantren semua itu lebih mudah terkontrol. Sebagian di antara mereka sudah punya kebiasaan itu sebelum mereka masuk ke pesantren. Itu tercatat sangat baik di beberapa pesantren. Kebiasaan itu sudah mereka miliki sebelum di pesantren. Tapi kemudian ketika mereka masuk ke pesantren, perbuatan mereka tertangkap basah. Itu yang jadi persoalan. Banyak orang yang mencuri dikit-dikit gak ketahuan, tapi di pesantren itu lebih mudah ketahuan. Jadi bukan berarti pesantren tempatnya pencuri, enggak. Tapi tempat ketangkepnya pencuri, tempat tertangkap basahnya orang yang berbuat maksiat, ya. Jadi itu harus diluruskan sedikit ya, karena sering terjadi salah paham tentang hal-hal tersebut di kalangan kita. Jadi ikhwaskan fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi segala bentuk kemaksiatan itu sudah pernah dicontohkan oleh umat-umat sebelumnya. Jadi apa yang dilakukan sekarang itu sebenarnya hanya merupakan tindak mewarisi ya. Bukan mewariskan, tapi mewarisi. Mewarisi apa-apa yang sudah dilakukan oleh umat-umat sebelumnya. Ada satu hadis yang menarik disebutkan di akhir bab ini, ya, di akhir poin yang ke-13. Dalam Musnad Imam Ahmad dan hadisnya Hasan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi bersabda, "Bu'istu bis-sayfi baina yadayis sa'ah." Aku diutus dengan pedang ya, di waktu yang mendekati hari kiamat. Jadi Nabi itu diutus tidak jauh dari terjadinya kiamat ya, antara diutusnya Nabi dengan kiamat itu hanya sekian saja, kata Nabi dengan isyarat tangannya. Jadi arti dekat di sini adalah dekat dibandingkan dengan umur manusia sejak dulu ya. Jadi jangan salah paham, arti dekat ini bukan berarti sekian tahun ya, 10 tahun, 100 tahun, 200 tahun, bukan Nah, tapi dekat dibandingkan dengan usia manusia yang sudah panjang sekali di dunia ini. Maka antara Nabi dengan kemaksiatan itu jaraknya dekat sekali. Maka Nabi diutus dekat dengan hari kiamat dengan pedang. Ya, diutus dengan pedang. Nah, ini dijelaskan oleh para ulama bahwa ini adalah merupakan waqa'un Nabi. Kenyataan dari hidup Nabi. Memang pada waktu Nabi diutus, itu adalah masa peperangan, zaman peperangan. Sehingga pada saat itu Islam pun harus ditegakkan dengan pedang. Ya, pada saat itu harus ditegakkan dengan pedang karena mereka akan menghadapi orang-orang yang memerangi mereka. Qatilul ladzina yuqatilunakum. Perangilah mereka yang berusaha memerangi kalian. Ya, jadi bukan berarti pedang adalah merupakan bagian dari syariat Islam, tidak. Ini adalah min waqa'i'un Nabi yang terjadi pada diri Nabi. Bahwa Nabi diutus ya dekat dengan hari kiamat dan diutus dengan pedang karena ketika beliau diutus terjadilah peperangan yang banyak antara beliau dengan orang-orang musyrik. Hatta yu'abirallahu wahdah, sampai Allah diibadahi secara tunggal, tidak ada sekutu baginya. Jadi tujuan daripada syariat Islam adalah untuk menegakkan kalimat Allah. Maka qatiluhum, perangilah mereka, hatta yakuna ad-dinu kulluhu lillah, sampai agama itu seluruhnya hanya menjadi milik Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tujuan daripada jihad fisabilillah, menjadikan agama ini mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Waju'ila rizqi ya tahta dhilli rumhi, rizkiku dijadikan oleh Allah di bawah mata daripada tombakku, ya, di bawah bayangan tombakku. Jadi artinya Nabi itu ditakdirkan pada masa hidup beliau itu penuh dengan peperangan, sehingga beliau tidak punya kesempatan banyak untuk berdagang dan lain-lain seperti yang beliau lakukan sebelum beliau menjadi Nabi. Dulu Nabi kan rajin berdagang, ya, sampai beliau berdagang bertemu dengan Khadijah dan akhirnya diangkat sebagai suaminya. Itu sejarahnya sangat jelas sekali bahwa beliau biasa mengangon kambing, biasa berdagang ke negeri Syam, bahkan sebelum beliau menikah dengan Khadijah, jauh sebelum beliau diangkat sebagai Nabi. Tapi ketika menjadi Nabi, waktu beliau banyak habis di medan perang, sehingga akhirnya beliau mencari rizki di sela-sela pertempuran yang beliau lakukan tadi. Bahkan sebagian di antara rizki beliau berasal dari ghanimah. Wa uhillat liyal ghanaim. Salah satu di antara lima hal yang menjadi kekhususan Nabi dan umatnya adalah ghanimah atau harta rampasan perang itu halal bagi kaum muslimin. Ikhwas kalifidin, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang disebutkan di sini adalah kekhususan yang diberikan kepada Nabi di mana beliau mencari rezeki dengan kondisi tadi. Makanya saya katakan tadi bahwa pedang itu menjadi bagian dari dakwah Nabi di masa hidup beliau, itu bukan merupakan barometer bahwa di segala zaman kita harus menegakkan Islam dengan pedang, sama sekali salah. Karena di bawahnya sudah dijelaskan juga bahwa cari rezekinya Nabi pun di bawah bayang-bayang pedang. Kan enggak ada anjuran kita mencari rezeki dengan perang, kan enggak ada. Tapi ini menceritakan tentang kondisi Nabi pada waktu itu memang demikian. Beliau mencari rezeki, mencari makan di sela-sela pertempuran dan peperangan yang beliau lakukan sepanjang hidup beliau. Itu realitas yang tidak bisa disangkal gitu. Tetapi adapun mencari rezeki, beliau menganjurkan banyak sekali cara mencari rezeki, di antaranya adalah berdagang. Ini salah satu di antara yang dianjurkan di dalam Islam dalam banyak hadis-hadis sahih. Kemudian waju'ilat adz-dzillatu was-shigharu 'ala man khalafa amri. Kehinaan itu Allah berikan kepada orang yang menyalahi Nabi, mengingkari Nabi, tidak mengikuti petunjuk Nabi, mukhalafah, ya. Mukhalafah di sini falyahdharil ladzina yukhalifuna amri an tusibahum fitnatun aw adzabun alim. Jadi di dalam Al-Qur'an sudah diingatkan orang-orang yang berusaha menyelisih Nabi, mereka itu akan mendapatkan ancaman dari Nabi. Ya, ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan terkena musibah besar dalam hidup mereka. Nah, orang-orang yang mengingkari Nabi itu ada tiga golongan. Yang pertama adalah kaum kufar, orang-orang yang memang kafir, mutlak. Otomatis mereka mengingkari kenabian Nabi, kerasulan Nabi, mengingkari ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Otomatis mereka akan mendapatkan azab yang paling besar di dunia dan di akhirat. Yang kedua adalah ahlul ma'asi, ya, ahli maksiat. Orang-orang yang terbiasa melakukan banyak kemaksiatan dalam hidupnya. Ya, namanya kemaksiatan itu kan berarti mengingkari ajaran Nabi. Nabi sudah menganjurkan jauhi khamar, dalam Al-Qur'an la taqrabu zina, jangan kalian dekati zina, innahu kana fahisyah, karena zina itu adalah fahisyah, perbuatan yang sangat memalukan, yang amoral. Ya, la taqrabu zina, jangan kalian dekati zina. Tapi seorang berzina juga itu berarti kan mengingkari ajaran Nabi. Nabi melarang kita meminum minuman keras, Nabi melarang kita berzina, Nabi melarang laki-laki mengenakan pakaian sutra misalnya. Semua ini adalah larangan yang tegas dalam Quran maupun dalam hadis-hadis Nabi. Kalau kita mengerjakan juga, artinya mengingkari Nabi. Tetapi kata para ulama, orang-orang ahli maksiat ini akan mendapatkan bala dari perbuatan maksiatnya sesuai dengan kadar kemaksiatan yang mereka lakukan. Tidak seperti halnya orang-orang kafir. Dan yang ketiga, ini tidak lebih baik dari yang kedua. Ya, ahlul bid'ah wa dalalat, yaitu ahli bid'ah dan orang-orang yang sesat pemahamannya. Ahli bid'ah dan orang-orang yang sesat dalam pemahamannya ini, mereka mengingkari Rasulullah SAW. Tetapi kejelekan mereka yang lebih daripada ahli maksiat adalah setiap orang yang melakukan kebid'ahan, setiap orang yang memiliki pemikiran dan keyakinan yang sesat di dalam Islam, itu merasa dan menganggap baik apa yang mereka lakukan. Gak ada ahli bid'ah yang menganggap jelek perbuatan bid'ahnya, gak ada. Setiap ahlul bid'ah akan berusaha melegalitas kebid'ahannya. Setiap pemilik pemikiran yang sesat dalam Islam akan berusaha melegalitas pemikiran-pemikiran sesatnya. Itu sudah terjadi dari dulu, dari zaman kaum Khawarij, kalangan Mu'tazilah, Syiah, Rafidah, dan banyak golongan-golongan sesat lain yang tercatat dalam sejarah Islam. Dijelaskan perkembangan mereka oleh para ulama di dalam kitab-kitab Manhaj dan Aqidah yang menunjukkan bahwasannya mereka bangga dengan pemahaman mereka. Enggak ada yang merasa salah gitu. Bahkan mereka berusaha mencari kelemahan dari pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, keyakinan Rasul dan para sahabat ridwanallahu alaihim ajma'in. Kita kembali kepada pembahasan. Jadi, kemaksiatan itu menyebabkan sekali lagi, bahwa kemaksiatan yang dilakukan, saya mohon maaf ya, karena ada sedikit, gangguan teknis. Ya. Saya nggak bisa membaca tulisan yang ada di sini, tapi saya upayakan insya Allah sebisanya. Mudah-mudahan kesulitan itu tidak seperti yang saya duga sebelumnya. Ya. Ikhwas kafirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu hadis Nabi yang saya bacakan tadi. Kemudian di akhir hadis Nabi dikatakan, wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, siapapun yang menyerupai satu kaum maka dia akan terikut bersama mereka. Jadi ini yang banyak dijelaskan oleh Syekhul Islam dalam Iqtida'us Siratul Mustaqim fi mukhalafati ashabil jahim. Menyerupai kaum. Jadi orang yang menyerupai satu kaum akan dikumpulkan bersama mereka, dibangkitkan di hari kiamat bersama mereka. Yang dimaksud di sini adalah mengikuti mereka ya, dalam konteks kekufuran dan kefasikan yang mereka lakukan. Ingat ya, dalam konteks kekufuran dan kefasikan yang mereka lakukan, bukan dalam hal-hal yang mubah. Kalau mengikuti orang-orang kafir dalam hal teknologi, dalam hal yang mubah, ya, dalam persoalan-persoalan duniawi saja, nggak apa-apa, nggak jadi masalah, boleh-boleh saja. Tetapi mengikuti mereka yang menjadi ciri khas kekafiran mereka, ciri khas kefasikan mereka, mengikuti mereka dalam tindak kekafiran mereka, tindak kefasikan mereka, itu yang dilarang. Lalu bagaimana kita akan dikumpulkan bersama mereka? Ya bergantung dengan tingkat keikutan kita. Kalau kita ngikutin kekafiran mereka, ya dibangkitkan bersama mereka dalam kekafiran. Kalau kita misalnya mengikuti kefasikan mereka, ya kita dikumpulkan bersama mereka dalam kefasikan yang sama. Jadi semuanya itu tidak bisa dipukul rata. Ya. Tidak setiap orang yang mengikuti orang kafir, maka dia akan dibangkitkan bersama orang-orang kafir dengan kekafirannya. Enggak. Ya, tapi itu harus dirinci. Hal mana yang kita ikuti dari mereka? Orang kafir misalnya melakukan kemusyrikan tertentu, lalu kita mengikutinya. Ya, kita juga menjadi musyrik seperti mereka. Dibangkitkan sebagai orang-orang musyrik seperti mereka. Nah, kalau kita melakukan kemaksiatannya, ya kita akan berdosa dengan kemaksiatan kita. Tapi kita tidak menjadi kafir seperti mereka. Ini harus ditegaskan ikhwas kalian fiddin ya. Arti man tashabbaha biqaumin. Dan ini tidak berkaitan dengan masalah dunia. Sebagian ulama memang ada yang menyebutkan seperti Imam Ahmad, diriwayatkan dari Imam Ahmad dan beberapa ulama yang lain, ciri khas dalam hal-hal duniawi pun bisa tidak boleh kita ikutin dari orang-orang kafir. Nah, sekali lagi itu dijelaskan oleh para ulama termasuk Syekhul Islam, seandainya hal duniawi tersebut memang membawa ciri khas kekafiran, meniru pakaian mereka, tapi misalnya di pakaian tersebut ada simbol-simbol kekafiran, nah itu yang dimaksud dengan mengikuti mereka dalam persoalan duniawi yang membawa simbol-simbol mereka, maka itu tidak diperbolehkan. Ada pakaian, ada simbol-simbol kemusyrikan, ya, simbol-simbol non-muslim yang jelas di situ, ya tidak boleh digunakan. Loh, ini kan persoalan duniawi, iya, tapi di situ ada simbol-simbol yang itu merupakan persoalan agama, bukan persoalan dunia. Ya, jadi itu yang dijelaskan oleh para ulama. Makanya sebagian di antara ulama sampai ada yang bersikeras kalau ada satu barang yang menjadi tren di kalangan orang kafir pada waktu itu lebih baik ditinggalkan. Ada sebagian ulama, aku nggak akan menggunakannya untuk berwudu misalnya. Kalau itu adalah barang yang sedang tren di kalangan orang-orang kafir. Tapi sekali lagi ini adalah ijtihadat, ijtihad dari para ulama. Sifatnya nggak mutlak, ya. Sifatnya tidak mutlak, tapi itu hanya memberikan gambaran kepada kita betapa para ulama dulu sangat takut, ya, mencontoh dan mengikuti orang-orang kafir, ya. Jadi dalam persoalan dunia pun mereka akan lihat-lihat tuh, ya. Ini kira-kira dalam dunia ini murni dunia atau ada bagian daripada propaganda kekafiran mereka. Kalau membawa propaganda kekafiran lebih baik dihindari, ya. Ya, kalau udah jelas-jelas propagandanya di situ ada simbol-simbolnya, tinggalkan sama sekali. Ya, kalau dikhawatirkan lebih baik ditinggalkan. Karena propaganda itu kadang-kadang samar-samar, enggak selamanya terang-terangan. Ya, ada sebagian jenis pakaian yang misalnya tangan itu sebenarnya merupakan pakaian khusus yang digunakan orang ketika beribadah. Ya. Ketika beribadah di satu tempat itu pakaian-pakaian khusus mereka. Yang banyak di antara kaum muslimin yang tidak tahu. Nah, yang seperti itu ya lebih baik ditinggalkan. Toh masih banyak jenis pakaian yang lain, ya. Toh masih banyak tren-tren pakaian bagus yang lain yang tidak ada simbolisasi dari kalangan orang-orang kafir. Jadi itu ya yang dijelaskan oleh para ulama, ikhlaskan fidin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bacakan satu lagi. Al-ma'siyah sababun li hawanil 'abdi. Kemaksiatan menyebabkan orang itu menjadi hina di hadapan Allah. Innal musibata sababun li hawanil 'abdi 'ala rabbihi wa suqutihi baina ainaihi. Seorang hamba yang berbuat maksiat, semakin banyak maksiat yang dia lakukan, semakin jatuh dia di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza hana al-'abdu 'ala Allah lam yukrimhu abada. Kalau Allah, kalau orang itu sudah betul-betul hina, Allah enggak akan memberikannya kemuliaan. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah, wa may yuhinillah fama lahu min mukrim. Orang yang sudah dihina oleh Allah tidak akan mungkin dia mendapatkan kemuliaan. Wa in azzabahum an-nas, meskipun di kalangan manusia dia dihormati dan dimuliakan, ya, secara zahir fil zahir li hajatihim ilaihim. Dan ingat kata beliau, manusia itu menghormati kita karena mereka punya sesuatu yang diharapkan dari kita, ya. Misalnya kita sudah dihinakan Allah ini, pada hakikatnya mereka pun enggak menghormati kita, mereka pun memandang jelek kepada kita, tapi karena kita dianggap masih bermanfaat buat mereka, mereka mengagungkan kita. Jadi hati-hati dengan sanjungan orang, ya. Sanjungan orang itu banyak yang palsu, banyak yang sifatnya carmuk, cari muka, ya. Kalau kata orang Medan, angkat telur, ya. Itu tujuannya hanya untuk cari muka saja. Itu banyak dilakukan manusia terhadap manusia. Ketika seseorang itu baik di hadapan Allah, enggak peduli dengan pandangan manusia, ya. Karena banyak di antara mereka yang dibutakan matanya oleh setan memandang kebenaran. Nah, kalau kita telah berbuat kemaksiatan kepada Allah, jangan merasa senang, karena penghormatan kepada manusia kepada kita itu adalah penghormatan-penghormatan palsu mereka saja. Au khaufan min syarihim, bisa jadi mereka menghormati karena mereka takut sama kita. Fa huwa fi qulubihim ahqar syai'in wa ahwanu. Di hati mereka kita juga hina, ya. Karena udah dijelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, ketika orang berbuat maksiat, jadi ketika Allah mencintai kita, Allah juga menanamkan cinta kepada kita dalam diri orang-orang yang beriman, ya. Bahkan orang-orang yang kafir pun kadang-kadang menyukai kita dengan izin Allah. Mereka menyukai kita dengan kebaikan kita. Begitu kita banyak maksiat, kita dibenci secara hati oleh orang-orang yang beriman. Bahkan orang-orang kafir pun kadang-kadang membenci kita. Ya, kayak orang yang korupsi misalnya, ya, dibenci sama orang muslim maupun non-muslim. Ya. Orang yang suka menebarkan narkoba misalnya, ya, menyebarkan narkoba di mana-mana, ya, dibenci oleh orang muslim dan orang-orang non-muslim. Sebagaimana disebutkan oleh Bukhari dalam sahihnya dari Ibnu Mas'ud, innal mu'min yara dzunubahu ka'annahu fi asli jabalin yakhafu ay yaqa'a alaih. seorang mukmin yang betul-betul beriman, kalau berbuat dosa itu seperti melihat dosa yang begitu besar seperti gunung, seolah-olah gunung itu mau menimpa dia, dia berada di bawahnya. Wa innal fajir wa zunub, maksiat melihat dosanya itu seperti melihat seekor lalat. Waqa'a ala anfi, yang hinggap di atas hidungnya. Cukup diginikan saja. Faqala bihi hakadha, fa'ala bihi hakadha. Dia hanya melakukan begini saja, seolah-olah itu hanya gangguan ringan saja. Itulah pandangan ahli maksiat terhadap maksiatnya. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala akan menghinakan ahli maksiat dengan kemaksiatannya, bahkan di pandangan orang-orang kafir sekalipun. Sehingga kalaupun mereka menghormati kita di dunia, itu semata-mata hanya merupakan penghormatan palsu. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.